الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan an ya'budu Allah wa yatanibu taghut. Semua rasul menyeru untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan untuk menjauhi taghut. Ini sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan ajaran seluruh para rasul adalah at-tauhid. Walaupun syariatnya berbeda-beda, puasa ya tetap puasa, tapi kaifiah puasanya berbeda. Sholat juga sholat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat selama aku masih hidup. Jadi dari sejak dahulu kala yang namanya zakat sudah ada di umat-umat terdahulu, salat juga sudah ada, cuma kaifiah dan tata caranya yang berbeda. Intinya tujuannya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ini seruannya seluruh para rasul. Asyarah at-taghut mustaqqu min at-tughyan. Taghut itu pecahan kata dari at-tughyan. At-tughyan wa huwa mujawazatul had. Artinya adalah melampaui batas. Baik. Kenapa selain Allah Subhanahu wa taala ketika disembah dikatakan taghut? Karena melampaui batasnya sebagai hamba. Dia hanya hamba. Lah ketika dia diibadahi dan dipertuhankan berarti dia telah melampaui batasnya. Paham insyaallah? Baik. Batasannya dia ya hamba. Setinggi apapun dia, semulia apapun dia tetap hamba. Barakallahu fiikum. Mujawazatul had, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu at-taghut asy-syaitan. Taghut adalah syaitan. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu at-tawagit quhan. Quhan dukun-dukun. Kanat tanzilu alaihim musyayatin. Dukun-dukun yang didatangi senantiasa oleh para syaitan. Rawahu ma ibn Abi Hatim. Ini pengertian taghut yang ditafsirkan oleh para sahabat. Waqala Malik, berkata Malik, at-tagut kullu ma'ubida min dunillah. Tagut semua apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Baik. Tapi tagut ini sudah menjadi kata yang biasa diucapkan oleh siapa? Khawarij. Dikit-dikit tagut, tagut, tagut. Pemerintah dikatakan tagut. Barakallahu fikum. Kullu, kata Malik, kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah berarti tagut. Qala al-Imad ibn Kathir at-tagut asy-syaitan. Wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Tagut itu adalah syaitan dan apa yang dihiaskan dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku katakan, ini penulis, wadzalikal madzkur ba'du afradihi. Yang disebutkan itu adalah afradnya, person-personnya. tagut ya semua, syaitan, Tuhan, semua yang disembah selain Allah SWT, semuanya tagut. Waqad haddahu al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala haddan jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan definisi pengertian tentang tagut ini. Haddan jami'an. Jami'an yang mengumpulkan seluruh person-personnya, anggota-anggotanya. Faqala at-tagutu kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Semua hamba yang telah melampaui batasannya dia sebagai seorang hamba. Min ma'budin. Dari yang disembah. Au matbu'in. Atau diikuti. Au muta'. Atau ditaati. Jadi siapapun yang disembah, siapapun yang ditaati, siapapun yang diikuti. Barakallahu fikum. Bisa dia menjadi tagut. Ketika apa? Ketika menyelisih apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatagutu kulli qaum man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulihi. Tagut setiap kaum man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulihi. Yani yang yatahakamuna ilaihi, ini orang-orang yang sesuatu atau seseorang yang dijadikan sebagai hakim selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tagut. Aw ya'budunahu min dunillah, atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aw yattabi'unahu ghaira ala ghairi basiratin min Allah, atau mengikutinya tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw yuti'unahu, atau mentaati fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Dia mentaati padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika hamba ini melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Barakallahu fiik. Boleh kita mengikuti seseorang? Boleh. Paham? Boleh. Ketika orang tersebut mengikuti ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya tetap kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yani pembahasannya di sini adalah mentaati sesuatu yang barakallahu fikum Fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Fahadi tawaghitul alam, maka inilah tagut-tagutnya alam semesta ini. Tagut-tagut yang ada di dunia ini. Idza ta'amalta wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha. Kalau engkau perhatikan ini, perhatikan keadaan manusia bersama dengan tagut ini. Ra'aita aktsarahum a'rada 'an ibadatillahi ta'ala ila ibadati tagut. Kau dapati banyak orang-orang yang telah berpaling dari menghambakan diri kepada Allah menuju menghambakan diri kepada tagut. Wa an ta'atillahi wa mutaba'ati rasulihi ila ta'ati tagut wa mutaba'ati. Berpaling dari ketaatan kepada Allah dan mengikuti Rasul menuju taat kepada tagut dan mengikuti tagut. Ini kebanyakan manusia. Barakallahu fiikum. Insyaallah bisa dipahami makna tagut ini. Barakallahu fikum. Wa amma ma'na al-ayah fa akhbara ta'ala annahu ba'atha bi kulli ta'ifatin minan nasi rasula bi hadhil kalimah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kaum, setiap umat seorang rasul dengan kata-kata ini, an ya'budullaha wajtanibut tagut. Semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah, ini seruannya, an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ay ya'budullaha wahdahu, sembahlah Allah semata-mata. Watruku ibadata ma siwahu, dan tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam tisama laha. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dialah yang telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Lam tisama laha, tidak terlepas daripadanya. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Ini juga makna la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha hiyal urwatul wusqa. Karena inilah tali yang kokoh. Qala al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu taala bi hadhihi al-ayah, wa kulluhum yad'una ila ibadatillah. Semua nabi yang diutus oleh Allah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa yanha 'an ibadati ma siwah, dan semua rasul melarang dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal ta'ala yursilu ilan nasi ar-rusula bidalik. Maka terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Di setiap zaman dan di setiap umat dengan seruan ini. Mundu hadatsa syirku fi bani Adam, mulai dari sejak munculnya kesyirikan di anak keturunannya Adam alaihissalam. Kapan itu? Fi qauminu. Barakallahu bikum. Antara Adam alaihissalam dengan Nuh belum ada kesyirikan. Yang ada dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinahan dan yang lainnya. Barakallahu bikum. Tapi muncul kesyirikan itu pada saat zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Fi qaumi Nuh alladziina ursila ilaihim, yang rasul Nuh ini diutus kepada mereka. Wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah taala ila ahli al-ard. Maka Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus ke manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup kerasulan dengan nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam. Alladhi tabaqat da'watuhul ins wal jin, yang mencakup dakwah beliau jin dan manusia. Di masyariqi wal magharib, di timur dan barat. Wa kulluhum kama qala ta'ala, dan semuanya seperti apa yang dikatakan Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami mewahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang bersahabat berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala bi hadhil ayat al-karimah, Allah berkata di ayat yang mulia ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus di setiap umat manusia seorang rasul dengan seruan sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian at-tagut. Fakaifa yasughu li ahadin minal musyrikin ba'da hadza an yaqula law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Lah terus bagaimana mungkin ada bisa seorang dari kalangan musyrikin mengatakan law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Seandainya Allah menginginkan, kami tidak akan mempersekutukannya dengan satu apapun. Baik, mereka berhujjah dengan apa? Takdir. Pemasyiatullah taala asy-syar'iyyah anhum mamfiyah. Barakallahu bila annahum nahahum an dhalika ala al-suni rusulihi. Pemasyiatullah taala asy-syar'iyyah anhum mamfiyah. Barakallahu bikum. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah tentang mereka mamfiya, li'annahum nahahum an dhalika ala al-suni rusulihi. Wa ma masyiatul qawniya wa hiya tamkinuhum min dhalika qadara. Ya, ini tidak terjadi pada mereka masyiah asy-syar'iyyah, tapi yang terjadi pada mereka adalah masyiah al-qadariyah al-qawniyah. Tapi ini masyiah tidak bisa dijadikan dalil. Al-Qadariyah Al-Kawniyah tidak bisa dijadikan dalil untuk melanggengkan kemaksiatan, melanggengkan kebid'ahan, melanggengkan kesyirikan. Kenapa tidak dia balik? Kenapa justru ketika dia berlaku syirik baru dia berdalil dengan takdir. Kenapa justru? Barakallahu fikum. Kenapa tidak kebalikannya? Kenapa dia tidak bertauhid kemudian dia mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala? Kan lebih bagus. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Wa hiya tamkinuhum fi dzalika qadra fala hujjata lahum fiha. Bahwa kondisi mereka dalam keadaan musyrik itu dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala itu bukan hujjah bagi mereka. Tidak bisa mereka jadikan alasan. Baik. Karena dalam syariatnya Allah melarang mereka melakukan kesyirikan. Lianahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatina wal kafara. Wahuwa la yarda li'ibadihil kufur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka dan penduduknya dari kalangan syaitan dan orang-orang kafir. Sementara Allah sendiri tidak meridai untuk hamba-hambanya kekufuran. Walahu fi dalika hujjatun baligah wa hikmatun qati'ah. Dan padanya, pada yang demikian itu adalah hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala yang baligh dan hikmah yang qati'ah. Tsumma innahu ta'ala qad akhbara annahu ankara 'alaihim bil 'uqubati fid dunya ba'da inzalir rusul. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini setelah diutusnya para rasul. Jadi tidak ada seorang pun boleh berdalil dengan apa? Dengan takdir. Dan kenyataannya ini sebenarnya cuma main-main, cari-cari alasan saja. Waila, seadanya ada orang mendzaliminya dan orang yang mendzaliminya ini mengatakan, oh ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau terima. Dia biasa-biasa saja, baik-baik saja, tidak ada masalah dengan orang. Tahu-tahu ada yang tempeleng dia, tahu-tahu ada yang pukul gembuki dari belakang. Dia akan bertanya, ya akhi antum kenapa pukul ana? Oh ini takdir Allah ya akhi. Tapi tidak terima dia. Barakallahu fikum. Jadi pendalilan atas kesyirikan ini dengan dalil, dengan takdir, itu cuma sekedar akal-akalan saja. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Yang penting ada yang mereka jadikan pegangan. La haula wa quwwata illa billah. Padahal itu bukan hujjah. Walihada qala fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalal. Dan Allah mengatakan minhum di antara manusia ini man hadallahu ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala wa minhum man haqqat alaihi dhalal dan di antara mereka ada yang telah ditentukan oleh Allah kesesatan atasnya. Qultu wa hadhil ayah tufassirul ayat allati qablaha. Ayat ini aku katakan ayat ini akan menafsirkan ayat sebelumnya. Wa dalika qawlu ta'ala fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalal fatadabbar. Baik. Yani maksudnya sebelum ayat ini lau syaa'allahu ma'abadna min dunihi min syai. Barakallahu fikum. Qultu wa hadhil ayatu fatih. Wa dallat hadhil ayat 'ala anna al-hikmata fi irsalir rusul da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah. Taib ayat ini menunjukkan bahwa hikmah dari diutusnya para rasul adalah ajakan mereka kepada umatnya masing-masing untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan ibadati ma siwah dan melarang dari ibadah kepada selainnya. Wa anna hadha huwa dinul anbiya'i wal mursalin dan ini agama seluruh para rasul dan para nabi. Baik, wa in ikhtalaf syari'atuhum walaupun syariatnya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Puasa dari zaman dahulu sudah ada puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat terdahulu puasa itu agar supaya kalian bertakwa. Cuma metode puasanya berbeda-beda antara umat ini dengan umat yang ada dahulu kala. Di antaranya adalah akalatus sahur. Makan sahur karena Rasul mengatakan tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Taib. Al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab dahulu kala adalah makan sahur. Bahkan di awal-awal Islam, puasa ini, barakallahu fikum, kita memulainya, barakallahu fikum, setelah apa? Setelah Isya. Setelah Isya atau tertidur sebelum Isya. Baik. Jadi, kesempatan untuk makan, berbuka dan makan, itu hanya antara apa? Antara maghrib dengan isya. Barakallahu fiik. Atau antara maghrib dengan tertidurnya seseorang sebelum isya. Harus dilanjutkan lagi puasa sampai besok terbenamnya matahari. Kemudian diberikan kelonggaran sampai apa? Qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Barakallahu fiik. Qul washrabu, silakan makan, minum. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Fajar itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Benang hitam dan benang putih. Benang hitam itu adalah garis hitam pertanda malam, dan benang putih adalah garis putih pertanda fajar. Barakallahu fikum. Karena di kaki langit sebelah timur, barakallahu fikum, pada saat fajar muncul itu warnanya putih. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan khaytul aswad, dengan khaytul abiyat. Ya, perbedaan barakallahu fikum. Puasa, zakat, sholat, tapi yang sama adalah apa? Seruan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Coba baca seruan para rasul. Ubudullah rabbi wa rabbakum. Taib. Isa alaihissalatu wassalam yang disembah-sembah oleh orang-orang sekarang dari kalangan Nasara. Tapi Isa sendiri mengatakan, "Allah Rabbi wa Rabbukum." Sembah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Barakallahu. Bahkan akan dimintai nanti pertanggungjawaban Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, "Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah dulunya pernah engkau mengajak umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu selain aku? Baik. Nabiullah Isa akan berlepas diri karena tidak pernah dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Tidak pernah beliau menyeru siapapun untuk menyembah dirinya. Subhanallah. Baik. Masya Allah. Kama qala ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin, ini setiap umat, kami jadikan untuk kalian syariat dan manhaj. Baik. Yani metode beribadah, metode beramal yang Allah syariatkan untuk setiap umat. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan tergantikan lagi model ibadah yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Siapa yang membuat sesuatu yang lain, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barakallahu fikum. Sebagai contoh barakallahu fikum, ketika ada seorang masuk ke masjid dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Orang itu langsung sholat 2 rakaat. Langsung sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat datang ke Rasulullah dan bersama, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kembali, kau lakukan salat karena sesungguhnya engkau belumlah melakukan salat. Akhirnya sahabat ini pun melakukan salat, sama seperti yang pertama. Kemudian setelah itu datang ulang ke Rasulullah memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya dan memerintahkan ulang melakukan sholat. Dua kali, tiga kali dilakukan. Baik. Sehingga yang keempatnya, orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, uhsinu ghairah, fa'alim. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan lebih baik dari yang engkau lihat tadi. Baik. Seberapa kalipun engkau mengajar, memerintahkan aku melakukannya, ya cuma kayak gitu-gitu saja. Maka ajarlah aku apa yang pantas. Ini juga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya berkali-kali. Hikmahnya adalah agar supaya ada syauq, ada kerinduan, ada keinginan untuk mencari tahu kenapa saya disuruh melakukan sholat dan kenapa sholat saya dianggap tidak sah. Baik. Ada keinginan untuk mencari tahu jawaban. Kan muncul pertanyaan, kenapa disuruh ulang berkali-kali ini? Maka ada keinginan. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan lebih baik dari yang kau lihat tadi. Tiga kali kita melakukan, tiga kali anak melakukannya, ya cuma kayak gitu-gitu. Kalau memang salah, alimni, ajarilah aku. Maka disitulah Rasulullah SAW mengajari. Baik. Sehingga seorang sahabat mengatakan, siapa yang melakukan sholat yang sebegini modelnya, mati dia dalam kondisi sholat seperti ini, tidak ada tumak ninahnya, maka dia mati bukan di atas milahnya Rasulullah SAW. Mengerikan barakallahu fikum. Baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Baik. Dan salat inilah yang akan diterima sampai hari kiamat. Baik. Siapa yang melakukan perubahan-perubahan terhadapnya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, maka salatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana antum tahu barakallahu fikum, salat tarawih 23 rakaat hanya beberapa menit. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, alhamdulillah. Luar biasa, kecepatan luar biasa. Kalau orang sakit pinggang, tak ojo dia, barakallahu fikum. Ini boleh bateri dia, barakallahu fikum. La haula wa illa billah, kencangnya luar biasa. Kemudian dia mengatakan, oh ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, ulangi salatmu karena sebenarnya engkau belumlah melakukan salat. Tidak sah salatmu. Tidak ada tumakninah. Jadi bukan cuma sekedar di salat barakallahu fikum, bukan cuma sekedar di salat sunnah, di sholat-sholat wajib. Jadi, ana pernah bubar dari sholatnya seseorang kayak gini modelnya. Subhanallah, kencang sekali. Belum kita belum bayar, belum baca mu apa-apa orang mana, belum baca mu apa soal angka kapal. Subhanallah, ini sholat apa-apa. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimish sholata li dzikri. Baik. Kemudian ditanya, kenapa bisa cepat begitu? Dia bilang, aduh, kalau lambat-lambat kita pikir ke mana-mana. Alasannya ada saja alasannya. Enggak ada alasan barakallahu fiik. Baik. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang justru membatalkan sholatnya. Pikiran anda kemana-mana, anda sholat anda belum batal. Barakallahu fiik. Siapa yang menipu daya dia? Anda sholat melakukannya dengan baik, walaupun pikirannya sesekali entah ke pasar, entah kemana, kemudian balik ulang, kemudian pergi lagi, kemudian balik ulang. Sebagaimana sholat kita, barakallahu fiik, tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang anda melakukannya tanpa tumakninah. Yang kata Rasulullah salli fa innaka lam tusalli. Wallahul musta'an. Baik, intinya adalah apa yang diajarkan oleh para rasul semuanya adalah ketauhidan. Wa annahu la budda fil imani minal amal minal qalbi wal jawarih. Dan bahwa la ilaha illallah bukan cuma kalimat yang diucapkan, tapi harus diamalkan. La budda minal imani minal amal fil imani. Iman kita harus disertai dengan amal minal qalbi wal jawarih, dari keyakinan dalam kalbu kita dan anggota tubuh kita. Wallahu musta'an. Tayyibillahu subhanahu wa ta'ala bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.